آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. قوم مسلمين قوم مسلمات jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kajian subuh hari ini kita masuk ke pelajaran yang baru, masih pada kitab adab dalam Sahih Muslim bab yang ke-8 yang juga berkenaan dengan adab meminta izin. Ya, ada hubungannya dengan bab yang sebelumnya, bab yang ke-7. Yang ke-8 ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan babu karahati qaulil musta'dhini ana idza qila man hadha. Karahati qaulil musta'dhini ana idza qila man hadha. Bab makruhnya orang yang meminta izin, ya, meminta izin kepada pemilik rumah, makruh ia mengatakan saya ketika ditanya siapa. Ya, maksudnya ketika dia mengatakan assalamualaikum, boleh saya masuk? Pemilik rumah bertanya siapa atau siapa di luar, dia mengatakan saya. Nah, jawaban kata saya ini makruh, sebagaimana yang dipahami oleh Al-Imam An-Nawawi dan ulama-ulama yang lain berdasarkan hadis-hadis yang akan kita pelajari di bawah bab ini. Baik, kita langsung masuk ke hadis yang baru. Hadis yang pertama, hadis 5572. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه. Dan dia salah satu dari 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jabir ibn Abdullah. Ia berkata, qal ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fada'utu. Saya datang, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saya memanggil. Memanggil maksudnya meminta izin. Ya. Memanggil maksudnya adalah meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Man hadha?" Ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam dari dalam rumahnya mengatakan, "Siapa ini?" Qultu, kata saya, "Ana." Saya, kata Jabir. Jadi dijawab siapa, ketika ditanya siapa, lalu Jabir mengatakan, "Saya." Tanpa menyebut nama, tanpa menyebutkan identitas, dia hanya mengatakan saya. Qala fa kharaja, kata Jabir melanjutkan ceritanya, lalu beliau keluar. Wa huwa yaqul, dan dia mengatakan ana. Ya, ana. Saya. Cerita ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jabir bin Abdullah, kemudian Jabir meminta izin dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya siapa di luar. Jabir menjawab saya, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menyambutnya tanpa mungkin dia sudah tahu bahwa Jabir, cuma dia menegur kata-kata ana tadi, Jabir tadi. Saya diulangi dua kali oleh Nabi bukan berarti dia mengatakan saya tidak. Dia menegur Jabir dengan jawabannya saya. Ya, ini hadis yang pertama. Dan nanti kita akan ketahui apa sebab Nabi mengatakan ana saya dalam riwayat yang ketiga dan terakhir di bawah bab ini. Ya. Hadis yang kedua, coba kita baca 5573. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Yahya ibnu Yahya wa Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wal lafdhu li Abi Bakrin qala Yahya akhbarana wa qala Abu Bakrin haddatsana Waqi'un an Syu'bata an Muhammad ibn al-Munkadir an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala ista'dhantu ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa qala man hadha fa qultu ana fa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ana. Ya, persis dengan riwayat yang sebelumnya. Di sini Jabir bercerita, saya meminta izin kepada Nabi SAW untuk masuk ke rumahnya. Lalu dia bertanya, dengan siapa atau siapa di luar? Saya menjawab, saya. Kata Nabi SAW, saya. Ya, masih seperti yang pertama. Dan kita sudah menyimpulkan tadi bahwa kata ana ini maksudnya adalah teguran Nabi kepada Jabir. Sebagaimana yang akan kita ketahui dari tafsir sahabat, tafsir perawi di riwayat yang berikutnya. Riwayat yang terakhir di bawah bab ini dengan nomor 5574, Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Ishaq bin Ibrahim qala haddatsana Nadr bin Sumail wa Abu Amir al-Aqadi ha wa haddatsana Muhammad bin al-Muthanna قال حدثني وهب بن جرير ح وحدثني عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بهز كلهم عن شعبة بهذا الاسناد وفي حديثهم. Ini yang kita inginkan, ka'annahu kariha dhalik. Ya, ka'annahu kariha dhalik. Ungkapan ka'annahu kariha dhalik bisa jadi dari Jabir bin Abdullah atau bisa jadi dari murid Jabir atau salah seorang perawi, menafsirkan kepada kita maksud dari ungkapan Nabi ana. Kata mereka atau kata perawi tersebut, seakan-akan Nabi tidak menyukai jawaban saya tadi, yaitu ana. Inilah tiga buah riwayat yang mengarahkan kita kepada salah satu adab bertamu atau adab meminta izin yang ditegaskan oleh riwayat ini dari cerita Jabir bin Abdullah, bahwa Nabi tidak suka ketika ditanya orang yang datang ke rumahnya, ditanya oleh Nabi siapa, maksudnya namanya, identitasnya. Kemarin ya, pada bab yang sebelumnya, cerita Abu Musa al-Ash'ari datang ke rumah Umar bin Khattab. Ya. Abu Musa al-Ash'ari dalam riwayat yang terakhir atau yang terakhir-terakhir mengatakan, Assalamualaikum hadha Abu Musa. Kemudian dia mengatakan, Assalamualaikum hadha Abdullah ibn Qais. Kemudian diulangi yang ketiga kali, Assalamualaikum hadha al-Ash'ari. Jadi dia jelaskan identitasnya. Kalau dikatakan saya, semua orang bisa mengatakan saya, tetapi orangnya tidak jelas. Tetap dalam kesamaran. Padahal yang di dalam rumah, pemilik rumah ingin menanyakan siapa orang yang datang. Sementara Jabir bin Abdullah mengatakan saya. Ya. Kata-kata saya ini tidak menambahkan sesuatu, tidak menambahkan penjelasan kepada orang yang di dalam. Makanya Nabi tidak suka. Jadi adab, ketika datang bertamu, kita sebutkan nama kita. Apalagi kalau ditanya oleh orang di dalam. Ya, saya teringat, ya, sampai ke, kalaupun disebutkan identitas nama, kalau nama itu pemiliknya bukan satu orang, bisa jadi sama dengan hal ini. Ya, suatu ketika hadis dalam Sahih Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim, datang ke rumah Nabi Zainab, istrinya Abdullah bin Mas'ud. Ya, ini setelah hari raya ini. Dan datangnya Zainab, istrinya Abdullah bin Mas'ud, datang untuk bertanya, meminta fatwa kepada Nabi SAW. Setelah Nabi selesai dari sholat Id, antara Idul Fitri dan Idul Adha, yang menganjurkan para wanita untuk bersedekah. Zainab ini memiliki emas, dan dia ingin bersedekah. Cuma Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada istrinya Zainab, justru saya dan anak-anak saya, maksudnya anak mereka, lebih berhak untuk menerima sedekahmu ini. Abdullah bin Mas'ud di antara ya yang membutuhkan, karena dia miskin, membutuhkan sedekahnya istrinya. Nah, ini yang membuat Zainab ragu dan datang ke rumah Nabi untuk bertanya. Ketika dia meminta izin, dia mengatakan namanya Zainab. Ya. Kata Nabi ketika disampaikan ada seorang wanita yang bernama Zainab meminta izin untuk masuk. Kata Nabi SAW, ayu Zainab, Zainab yang mana? Karena di Madinah banyak Zainab. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa identitas pun ketika ditanya, nanti lebih, ya, menyampaikan kepada pemilik rumah apa yang dia bisa tahu tentang orang yang datang. Kalau ternyata nama Abdullah itu banyak, sebutkan gelar, sebutkan nasabnya, Abdullah bin Fulan, Abdullah anak si Fulan, atau Abdullah dari kota Fulan, atau dari negeri, atau dari kampung, atau dari RT. Sebutkan agar yang di dalam rumah mengenal siapa yang datang. Ini menambahkan penjelasan tentang adab ketika kita bertamu dan ditanya siapa kita. Kita tidak boleh sekedar menjawab dengan saya. Siapa di luar saya? Ya, sayanya siapa? Ya, sayanya siapa? Itu yang tidak disukai oleh Nabi SAW. Inilah adab yang diajarkan oleh bab ini, yaitu makruh seorang meminta izin menjawab saya atau aku jika ditanya dari dalam siapa ini. Ini kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berkenaan dengan bab izin yang telah kita pelajari pada bab yang ketujuh. Kita lanjutkan. Ya, bab yang juga berkenaan dengan adab meminta izin. Ya. Yang pertama, ijma' para ulama disyariatkannya meminta izin dengan salam, dengan mengatakan boleh saya masuk. Kemudian yang kedua tadi adalah menyampaikan siapa kita, dan bila perlu sebutkan dengan detailnya, seperti yang dilakukan oleh Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu kepada Umar bin Khattab. Kemudian bab yang berkaitan juga dengan adab yang berkaitan juga dengan meminta izin adalah bab yang sekarang ini, bab yang ke-9. Bab yang ke-9 yang berbunyi babu tahrimin nadhari fi baiti ghairihi. Bab haramnya melihat ke rumah orang lain. Dan ini biasanya dilakukan karena modus meminta izin dilakukan oleh orang yang meminta izin datang ke rumah seseorang. Dia sudah berada di depan rumahnya, mengucapkan assalamualaikum, kemudian dia ngintip dari rumah yang pintunya mungkin terbuka sedikit, atau dari jendela, ya, atau dari lubang pintu. Mengintip ini adalah perkara yang haram. Ya. Mengintip ke dalam rumah untuk mengetahui ada orang di rumah atau tidak. Ini bukan hanya sekedar makruh, tetapi ini haram. Ya. Di sini makanya Imam Nawawi menjelaskan dengan ungkapan tahrim an-nazar. Haramnya melihat. Maksudnya melihat, mengintip. Ya, ke dalam. Baik, misalnya sekarang kita kan, kalau negeri kita, rumah biasanya terbuka pintunya. Kita datang ke rumah teman kita, saudara kita. Ya, lalu karena pintunya terbuka, kita langsung tegak di depan pintu rumahnya. Apa yang di dalam nampak semua. Tidak, adab meminta izin kita harus menutup diri, menutup, walaupun mungkinnya pintunya terbuka, pintu orang yang pemilik rumah itu terbuka, kita jangan sampai tegak di depan pintunya, kita ya di samping pintunya agar kita tidak melihat ke dalam. Apalagi bertujuan untuk mengintip. ya dia assalamualaikum kemudian dia noleh ke dalam. Ini tidak dibenarkan. Ini tidak termasuk adab yang diajarkan oleh agama, dan kita akan tahu begitu indahnya tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadis yang pertama. Hadis nomor 5575. 5575. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Yahya ibnu Yahya wa Muhammad ibn Rumh qala akhbarana al-Laits wal lafdh li Yahya qala ha'un wa haddatsana Qutaibah ibn Sa'id qala haddatsana Laits an ibn Shihab anna Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu taala. Ini Sahl ibn Sa'd, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahl Ibnu Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala. Ini hadisnya dari beliau. Ya, dari beliau, yaitu Sahal Ibnu Sa'ad As-Sa'idi. Ia akhbarahu, mengabarkan kepada muridnya Ibnu Shihab, anna rajulan ittala'a fi juhrin fi babi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini korbannya Nabi. Ya, kasusnya di rumah Nabi. Diceritakan oleh Sahal Ibnu Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala an bahwa ada seorang laki-laki mengintai dari lubang di pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa rumah Nabi rumah yang benar-benar minim, ya. Artinya rumah yang sangat menunjukkan bahwa Nabi tidak terlalu perhatian dengan dunia. Ya. Dan pintunya pintu yang mungkin banyak celahnya, banyak lubangnya. Ya. Maka dari salah satu lubang tersebut, laki-laki yang datang ke rumah Nabi ini mengintai, melihat ke dalam rumah. Ya. Ketika itu kata Sahal bin Sa'ad, wa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam midran. Ketika itu Nabi sedang memegang midran. Ya, midran ini nanti akan ada perbedaan pendapat para ulama dalam menafsirkannya. Seperti kita langsung lihat pada halaman 304 dalam kitab terjemahan Sahih Muslim ini. Ya. Pada halaman 304 di sini dalam syarah tafsir hadis 5603, 5608 di bawahnya ada kata al-midra, artinya adalah besi yang digunakan untuk merapikan, di sini merapihkan, ya, merapikan rambut kepala. Ya. Dia terbuat dari besi-besi kecil, ya. Dibentuk seperti, dibuat seperti sisir tetapi panjang. Sekarang masih ada. Biasanya orang-orang yang rambutnya terlalu keriting tidak bisa dengan sisir. Dengan benda ini, besi panjang seukuran jari ini nanti kecil-kecil, ya. Nah, ini dinamakan dengan midra. Ini untuk penafsiran yang pertama. Yang kedua, ada yang mengatakan bentuknya serupa dengan sisir. Ya, seperti yang saya katakan tadi. Ada yang mengatakan maksudnya batang kayu yang ditajamkan dan dibentuk seperti sisir. Kalau tadi besi, sekarang dari kayu, ranting. Dari kayu, kemudian nanti dibuat bersusun-susun, berbentuk sisir untuk merapikan rambutnya. Ada yang mengatakan maksudnya batang kayu yang digunakan oleh seorang wanita untuk merapikan rambutnya. Ya, tidak lepas dari kata sisir, ya. Jadi itu yang sedang dipegang oleh Nabi dalam cerita ini. Ya, datang laki-laki kemudian mengintai dari celah dari salah satu lubang rumahnya. Nabi SAW saat itu sedang memegang midra. Yahukku bihi ra'sah. Yang Nabi menggunakannya untuk menggaruk kepalanya. Ya, ini biasanya sisir juga fungsinya bukan hanya sekedar merapikan rambutnya, tapi juga untuk menggaruk, ya. Sangat nyaman kalau sisir itu untuk menggaruk kepala. Dan itu yang digunakan oleh Nabi atau yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benda tadi dipegang oleh Nabi untuk menggaruk kepalanya. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyadari keberadaan orang tadi yang sedang mengintai melalui lubang tadi, qal, kata Nabi, لو أعلم أنك تنتظرني لطعنت به في عينك. Kata beliau kepada orang tadi mengancam, kalau kalau seandainya saya tahu tadi saat kamu mengintai melihat kepada saya, maka saya akan tikamkan atau tusukkan benda ini ke matamu. Jadi ancaman menusukkan ke mata ini yang dipahami oleh para ulama bahwa hukum mengintai tersebut adalah haram. Nabi SAW mengancam untuk mencederai, menyakiti matanya. Dan ini dalam Islam zalim, berdosa menyakiti seorang muslim. Tapi karena perbuatannya dosa, dosa besar, perbuatan yang haram, maka berhak dihukum dengan hukuman yang pada zahirnya menzalimi dia. Wa qala Rasulullah SAW, setelah memberikan ancaman tadi kepada orang tersebut, maka Nabi SAW menjelaskan sebuah hukum dalam agama kita, yaitu innama ju'ilal idhnu min ajlil basari. Sesungguhnya disyariatkan meminta izin agar pandangan mata terjaga. Jadi jangan minta izin tapi matanya juga kelalapan atau keliaran di dalam rumah orang yang dia hendak meminta izin. Izin itu gunanya agar mata kita tidak masuk, tidak melihat ke dalam. Jadi adabnya ketika kita meminta izin di rumah orang seperti di negeri kita ini yang biasa rumahnya terbuka, jangan tegak di depan pintu yang terbuka. Berarti ke samping pintunya kemudian kita mengucapkan assalamualaikum. Kalau rumahnya tertutup tidak ada masalah. Tetapi kalau rumahnya terbuka, tentu kita akan menyampingkan diri berada di samping pintu agar mata kita tidak langsung melihat ke dalam isi rumah. Ya, apalagi sekarang ini wanita-wanita di rumah, ya seperti asalnya wanita di rumah tidak memakai pakaian yang dipakainya untuk keluar rumah. Nah, ini yang merupakan tujuan dari disyariatkan yang minta izin agar pandangan mata tidak tertuju kepada sesuatu yang tidak boleh dilihat di dalam rumah orang yang kita kunjungi. Jadi Nabi SAW memberikan kaidah meminta izin itu agar pandangan mata terjaga. Innama ju'ilal idhnu min ajlil basari. Hadis yang kedua, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya akan bacakan uraian dari Nawawi untuk ungkapan Nabi tadi, innama ju'ilal idhnu min ajlil basar, sesungguhnya izin itu dijadikan atau disyariatkan untuk disebabkan oleh pandangan mata. Maknahu, kata Imam Nawawi, annal isti'dhana mashru'un wa ma'murun bihi, bahwa meminta izin itu disyariatkan dan diperintah. Innama wa innama ju'ila li alla yaqa'a al-basaru 'ala al-haram. Disyariatkan meminta izin itu agar pandangan mata tidak tertuju kepada yang haram, yang tidak boleh dilihat. Fala yahillu li ahadin, maka tidak halal bagi seseorang, an yanzura fi juhri babin wala ghairihi. Ya, dan tidak halal untuk melihat melalui lubang atau yang lainnya, mimma huwa muta'arridun fihi liwuqu'i basarihi 'ala imra'atin ajnabiyyah, di mana yang mungkin mengakibatkan pandangan matanya tertuju kepada wanita yang bukan mahramnya yang ketika itu sedang tidak menutup berpakaian seperti pakaian dia keluar rumah, walaupun mungkin ya pakaian-pakaian biasa di dalam rumah, tapi bagi kita yang bukan mahramnya tidak boleh melihatnya dalam keadaan seperti itu. Ini ungkapan atau penjelasan dari Imam Nawawi. Kita lanjutkan. Hadis 5576. Hadis 5576 pada halaman 301. Masih pada bab haram melihat ke dalam rumah orang lain. Ya. Kata Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, wa haddathani حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه أخبره أن رجلا اطلع من جهر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا يرجل به رأسه. Faqala lahu Rasulullah SAW, "Lau a'lamu annaka tanzuru ta'antu bihi fi 'ainika, innama ja'ala Allahu al-idhna min ajli al-basari." Ini riwayat yang kedua yang lafaznya hampir sama dengan lafaz yang sebelumnya, bahwa Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu Al-Ansari mengatakan bahwa ada seorang laki-laki datang mengintai dari salah satu lubang di pintu rumah Nabi SAW. Ketika itu Nabi sedang memegang midrah yang tadi telah kita jelaskan, di mana dia merapikan atau menyisir rambutnya. Yurajjilu bihi ra'sah. Kalau tadi menggaruk ya, bisa jadi fungsinya kedua-duanya. Sambil menyisir, menggaruk kepala. Ya. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Lau a'lamu." Kalau saya tahu bahwa kamu tadi mengintai, maka saya akan tusuk dengan benda ini kedua matamu. Sesungguhnya Allah menjadikan izin itu disyariatkan agar pandangan mata terjaga. Agar pandangan mata terjaga. Ini minta izin tapi pandangan mata juga tidak dijaga. Berarti tidak sesuai dengan adab dan tuntunan agama. Kata-kata lau a'lamu pada riwayat yang pertama dan sekarang ini, ada sebuah faedah yang perlu kita sampaikan di sini, bahwa Nabi SAW ternyata tidak mengetahui yang gaib. Ya, tidak mengetahui yang gaib. Karena dia mengatakan, andainya, andai kata saya tahu bahwa tadi kamu mengintai, ya, maka saya akan tikam, akan saya tusuk. Berarti Nabi SAW tidak mengetahui perkara yang gaib. Orang mengintai dari luar saja dia tidak tahu, dan tahunya mungkin diberitahukan oleh atau pengakuan dari yang melakukan atau berita dari yang lain, ya, dari berita yang lain. Karena Nabi kalau tahu dia mengintai tadi, maka Nabi mengatakan saya akan tusuk dengan benda ini, yaitu sisir yang terbuat dari besi atau dari kayu yang tadi telah kita pahami. Jadi Nabi tidak mengetahui yang lain. Dan banyak dari dalil yang lain seperti Nabi Allah SWT yang mengajarkan dalam Al-Quran ungkapan, "Kullau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani yassu." Katakan kalau seandainya saya mengetahui yang gaib, maka saya akan selalu berada dalam kebaikan. Dalam kebaikan, tidak akan ditimpa oleh keburukan. Ya, tidak akan ditimpa oleh hal-hal yang menyakitkan. Ya. Wa ma massani yassu, tidak akan ditimpa oleh perkara yang buruk. Nabi SAW ditimpa oleh perkara yang buruk. Nabi SAW disakiti, Nabi SAW terjatuh ke dalam lubang di perang Uhud. Nabi SAW terluka. Ya. Dan banyak lagi bukti-bukti. Hilangnya kalung Aisyah, ya. Hilangnya kalung Aisyah dalam peristiwa berita dusta, ya, hadithul ifki. Kemudian juga hilangnya kalung Aisyah dalam cerita tayammum, turunnya syariat tayammum. Ini menunjukkan bahwa Nabi tidak mengetahui yang gaib, kecuali yang telah diberitahukan oleh Allah SWT. Allah beritahukan kepada sebagian manusia, terutama para Nabi, berita-berita yang gaib. Seperti Nabi SAW bercerita tentang alam kubur, tentang berita di akhir zaman, padahal Nabi SAW tidak hidup abadi. Sekarang tentang tanda-tanda hari kiamat, apalagi yang besar, yang kecil, yang sudah ada, yang sudah banyak terjadi, Nabi SAW memberitahukannya 1400 tahun yang lalu, 1400 tahun lebih yang lalu, dan dia sekarang terjadi, menunjukkan Nabi SAW mengetahuinya, dan ini Allah yang memberitahukan. Asalnya Nabi tidak mengetahuinya. Dan hal-hal gaib yang diketahui Nabi itu disampaikan oleh Nabi. Jangan kita buat-buat pula bahwa Nabi mengatakan begini, pantas saja Nabi mengetahui yang gaib. Ya, karena bisa jadi Allah memberitahukannya. Iya, Allah memberitahukannya, tetapi yang diberitahukan oleh Allah itu diberitahukan oleh Nabi SAW kepada kita. Ya, bukan disimpan oleh Nabi SAW. Bukan disimpan oleh Nabi, sehingga sekarang kita memberitahukannya, Nabi tahu ini, padahal tidak ada berita dari Nabi SAW. Ini yang penting kita sampaikan sebagai faedah dari hadis-hadis yang kita baca. Hadis berikutnya, 5.000 577 pada halaman 302. 5577. Iya. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Amr an-Naqid wa Zuhair bin Harb wa bin Abi Umar qalu haddatsana Sufyan bin Uyainah qala ha wa haddatsana Abu Kamil al-Jahdari qala haddatsana Abdul Wahid ibn Ziyad qala haddatsana Ma'mar kilahuma an az-Zuhri an Sahl ibn Sa'd an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa hadithil Laitsi wa Yunus. Ini dibawakan kembali oleh Imam Muslim, kaum muslimin, kaum muslimat, hadis yang telah berlalu, hadis Sahal bin Sa'ad tentang ada seorang laki-laki yang mengintip atau mengintai dari lubang yang ada di pintu rumah Nabi ke dalam rumah, dan Nabi SAW mengancam dengan ancaman tadi. Imam Muslim membawakan kembali dengan sanad yang berbeda. Di sini ada dua jalur sanad yang dibawakan oleh Imam Muslim, menunjukkan bahwa ini hadis sangat banyak jalurnya. Ya, sangat banyak jalannya, sangat banyak sanadnya. Sementara bunyinya sama dengan hadis yang sebelumnya. Berikutnya 5578. 5578. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Yahya ibnu Yahya wa Abu Kamil Fudail ibnu Husain wa Qutaibah ibnu Sa'id wal lafdhu li Yahya wa Abi Kamil qala Yahya akhbarana wa qala al akharani haddatsana Hammad ibnu Zaid an Ubaidillah ibni Abi Bakr an Anas ibni Malik radhiyallahu ta'ala an. Ini hadis Anas, bukan lagi hadis Sahal ibn Sa'ad. Anna rajulan ittala'a min ba'di hujari an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqama ilayhi bimisqasin aw mashaqisa bimisqasin aw mashaqisa faka'anni anzuru ila rasulullah yakhtiluhu liyat'unahu Ya, ini cerita Anas bin Malik, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah membantu Nabi selama 10 tahun. Ceritanya hampir sama ya, redaksinya dengan cerita Sahal bin Sa'ad yang telah berlalu, tetapi di sini sedikit agak tegas ya. Agak tegas di mana Anas bercerita ada seseorang yang mengintai di sebagian kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di kamar berarti dari pintunya seperti riwayat yang telah berlalu. Faqama ilaihi, maka Nabi SAW datang menuju kepadanya dengan membawa anak panah. Ya, anak panah yang tadi sisir ya, yang sekarang anak panah bimis qasin atau masyakisa, beberapa batang anak panah dibawa oleh Nabi membawa atau menuju tempat di mana dia mengintip. Kata Anas, berarti Anas di dalam ya. Faka'anni anzuru ila Rasulullah SAW. Seakan-akan saya sekarang ini melihat Nabi SAW yakhtiluhu. Ya, yakhtiluhu mengarahkan, ya, mengintai, memasukkan panah, anak panah tadi ke lubang di mana dia mengintai untuk menusuk matanya. Ya, menusuk matanya. Ini hadis yang ketiga ya dari hadis Anas. Ini juga menunjukkan hukum mengintip orang, rumah orang. Ada orang yang bukan bertamu ya, bukan bertamu, bukan untuk datang bertamu ke rumah orang tersebut, tetapi justru kerjanya mengintai atau mengintip, ya. mengintip ke rumah orang, ya. Untuk melihat hal-hal yang tidak boleh dilihat, ya, di dalam rumah tersebut, dan ini tentu dosa besar, merupakan perbuatan yang haram. Sementara orang ini datangnya untuk bertamu dan dia ingin meyakinkannya dirinya apakah pemilik rumah ada di rumah atau tidak dengan mengintai. Ini ancamannya sudah seperti tadi, apalagi orang yang datang ke rumah seseorang yang tujuannya mengintip atau mengintai, ini tentu lebih besar dan lebih besar dosanya, lebih buruk perbuatannya. Ya, Nabi SAW tadi nampak seakan-akan Anas melihat dia sedang mengintai di lubang tersebut dengan mengarahkan busur anak panah tadi mengarahkan anak panah untuk menusuk mata orang yang mengintai tadi. Ini hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Tersisa dua hadis lagi. Tersisa dua hadis lagi besok hari Kamis. Ya. Sementara bab yang ada di kitab ini hanya 10 bab. Nah, mungkin kita sisakan dua hadis yang sekarang yang tersisa bersamaan dengan hadis yang ada di dalam bab atau di bawah bab yang ke-10 sebagai bab terakhir dalam kitab Adam. Cuma kita sisakan ini untuk pertemuan besok hari Kamis. Ya, untuk setelahnya kita masuk ke kitab yang baru yaitu Kitabus Salam. Kitab tentang ucapan salam yang tentu juga ada hubungannya dengan meminta izin, tetapi lebih umum ya. Kalau bab kitab kita sekarang atau bab kita sekarang meminta izin ke datang ke rumah atau masuk ke rumah seseorang, sementara salam ini lebih umum. Ya, sebelum itu, ya, kita mempelajari dalam kitab adab ini hanya beberapa poin saja. Di antaranya adalah memberi nama, ya, memberi nama. Kita akan sebutkan ya bab-bab yang terkait bukan dengan adab, larangan menggunakan kunyah dengan Abul Qasim, ya. Selain Rasulullah SAW punya nama sama, kemudian kunyahnya juga kunyah Nabi, ini tidak dibenarkan. Ini bab yang pertama dan hadisnya cukup banyak kita dapatkan di bab ini. Bab yang kedua, makruh memberi nama dengan nama-nama yang buruk. Ini adab memberi nama, adab memiliki kunyah, ya. Memberi nama dengan nama yang bermanfaat, ya, yang sejenisnya. Ini adab memberi nama, kemudian juga bolehnya merubah nama yang buruk walaupun orangnya sudah tua. Ternyata baru tahu bahwa ternyata namanya buruk, lalu boleh dirubah. Seperti Barrah. Barrah ini nama yang tidak baik dan Nabi SAW merubah dengan Zainab, dengan Juwairiyah. Kemudian juga bab berikutnya tentang memberi nama dengan nama-nama yang baik. Sebelumnya tidak boleh memberi nama dengan Malikul Muluk, Syahin Syah, ya, diraja-diraja, penguasa, segala penguasa, ini tidak dibenarkan. Ini makna yang sangat buruk, ya. Kemudian bab yang kelima tentang adab memiliki anak, ya, setelah anak lahir adabnya adalah mentahnik, kemudian membawa kepada orang soleh untuk ditahnik, kemudian memberi nama. Dan nama yang baik di antara yang dipilih Nabi adalah Abdullah, Ibrahim, dan nama-nama Nabi yang lain, ya. Nah, kemudian hal-hal yang berkenaan dengan meminta izin yang telah kita selesaikan. Mungkin kita bertanya-tanya, apakah permasalahan adab dalam Islam hanya sebatas itu? Tentu jawabannya tidak. Tidak sebatas itu saja adab, banyak ada adab yang lain. Ya, di sini Imam Muslim hanya memberikan secara garis besar ya adab. Kemudian ada pembahasan-pembahasan yang lain yang berkenaan dengan adab yang ada di kitab-kitab yang lain. Ini mungkin yang perlu kita sampaikan seputar atau berhubungan dengan adab meminta izin dan adab-adab yang lain. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, untuk hari ini kita cukupkan sampai di situ. Yang tersisa dari hadis yang ada di bawah bab yang ke-9 ini dengan bab yang ke-10 kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Ustaz selalu dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, dan semoga kita semua demikian pula. Pertanyaan, apakah boleh jika kita sebagai tuan rumah menolak orang yang bertamu dengan tidak menjawab salamnya? Dan bagaimana status hadis kata sebagian orang yang mengatakan bahwa dilarang bertamu pada siang hari? Ya, jazakumullahu khairan wa barakallahu fiik Abu Ibrahim dari Pekanbaru. Ya, terima kasih untuk Abu Ibrahim. Ya, menolak tamu ini kembali kepada kita, bebas. Bila mana kita tidak menerima, tidak mau menerima, ya, kita menolaknya dengan terang-terangan atau tidak membukakan pintu, tidak ada masalah. Tetapi salam dijawab. Ya, salamnya dijawab. Karena menjawab salam ini hukumnya wajib. Ya, dijawab salamnya, tetapi pintunya tidak dibuka. Karena kan ada dua yang telah kita pelajari. Yang pertama menyampaikan salam, kemudian meminta izin. Salamnya kita jawab, tapi izinnya tidak kita berikan. Ya, ini boleh, tetapi salamnya tidak dibiarkan begitu saja tanpa dijawab, tetapi justru wajib menjawab salam orang di luar. Kemudian bila mana kita tidak mengizinkannya, kita boleh mengucapkan langsung, maaf kami tidak menerima tamu, atau tidak membukakan pintu. Ya, wallahu ta'ala alam. Adapun hadis tentang larangan bertamu pada siang hari, saya tidak tahu, ya. Saya tidak tahu tentang hadis tersebut, wallahu a'lam. Kemudian berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz, barakallahu fiik wa fiik barakallahu. Ustaz, adakah adab-adab tertentu menerima tamu akhwat ketika di rumah? Bukankah yang tidak diperbolehkan menerima tamu ikhwan kecuali atas izin suami? Ya, menerima tamu tentu secara umum ketentuannya, ya, tidak lepas dari ketentuan-ketentuan yang lain. Seperti seorang wanita menerima tamu laki-laki yang bukan mahramnya, ini bukan hanya sekedar adab, tetapi ini adalah sesuatu yang tegas, ya. Jangankan tamu yang bukan mahram itu laki-laki asing yang lain, yang tidak ada hubungan kekerabatan, saudara suami saja itu tidak dibenarkan masuk. Tidak dibenarkan masuk. Kata Nabi SAW mengatakan, iyyakum madkhul 'alan nisa, jauhilah oleh kalian masuk kepada wanita, maksudnya ke rumah yang di dalamnya ada wanita asing. Lalu ditanya Nabi SAW, bagaimana dengan alhamu, yaitu saudara suami? Kata Nabi SAW, alhamul maut, saudara suami itu kematian. Ya, kalau saudara suami saja diungkapkan oleh Nabi dengan kematian, apalagi laki-laki yang lain. Kemudian laki-laki mahram, apakah boleh masuk? Asal hukumnya boleh karena dia mahram, tetapi tentu kembali kepada izin suami. Sampai orang tua laki-laki pun, bila mana suami tidak mengizinkan, tentu aturan yang berlaku, aturan di rumah tersebut, tetapi dengan cara yang bijaksana menyampaikannya. Ya, bisa jadi setelah datang orang tua, mungkin rumahnya tidak terlalu jauh, ya, kita katakan nantilah, tetapi perlu, ya, dibuka pintunya, cuma menerimanya bisa jadi, bukakan pintu, ya, sampaikan kepada orang tua dengan jelas, ya, kemudian nanti datang bersama suami kembali ke rumah orang tua. Ya, bukankah yang tidak diperbolehkan menerima tamu ikhwan kecuali atas izin suami? Ya, yang izin suami ini yang mahram, sementara yang bukan mahram ini tidak perlu izin suami. Kalau seandainya yang datang itu adalah teman sekolah dahulu, tidak ada hubungan kekerabatan, bukan mahram, suaminya mengizinkan, tetap saja tidak dibenarkan, haram memasuki. Boleh siapapun laki-laki masuk ke rumah, kamu terima laki-laki, tamu laki-laki, teman-teman kerja saya silakan. Izin suami ini tidak boleh kita taati. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Jangan mentaati makhluk dalam bermaksiat kepada khaliq Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud membutuhkan izin suami ini adalah yang boleh seorang wanita menerimanya seperti orang mahram-mahramnya. Ya. Karena ana pernah janjian dengan teman ana untuk mengambil sesuatu di rumahnya. Begitu ana datang, beliau memberikan kepada ana hanya mengulurkan tangannya dari celah atau dari sela-sela pintu yang terbuka sedikit, lalu menutup pintunya kembali. Harapan ana pada saat itu juga ingin menanyakan kabar beliau yang sudah lama tidak bertemu. Jazakumullahu khairan. Ya, mungkin saja itu alasannya. Ya, sekarang untuk menanyakan kabar, menanyakan alasan bisa, dari jarak jauh ya, telepon dia, kirimkan chatting di WA atau di lainnya, di media-media yang lain, media sosial lain, tanyakan, alhamdulillah benda saya sudah terima tadi, jazakillahu khairan. Ini mungkin antara wanita dengan wanita ya. Ya, sebenarnya pemilik rumah tadi untuk menghindari prasangka-prasangka yang tidak baik, dari situ dia, dari pintu rumah itu disampaikan, maaf ya, saya tidak bisa menerima tamu, ini benda yang kamu inginkan, selesai. Tapi bila mana itu tidak terjadi, yang pemilik rumah yang langsung mengirimkan kepadanya, menelpon atau mengirimkan surat kepadanya melalui media-media yang ada. Bila mana tidak dilakukan, maka yang bertamu tadi agar hatinya tidak ada prasangka-prasangka tidak baik, untuk menanyakan langsung kepada yang bersangkutan, agar hati kita tidak terjerumus kepada dosa. Ini yang perlu diketahui, izin suami ini berkenaan dengan laki-laki yang mahram, kemudian perempuan-perempuan juga, wanita-wanita yang memang dibolehkan untuk berkunjung harus seizin suami. Sementara yang bukan mahram, diizinkan atau tidak diizinkan, ini bukan tidak dibenarkan seorang wanita menerima tamu yang bukan mahramnya. Dan perempuan pun yang diketahui akan merusak ya, perempuan-perempuan yang tidak punya akhlak untuk menerimanya sebagai tamu di rumah kita, wabillahi taufik. Itulah pertanyaan yang sampai kepada kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat pelajaran kita hari ini untuk semua, untuk yang berbicara, untuk yang mendengar, untuk yang menyaksikan. Dan kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam mubaraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.